Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana telah memberikan rahmatnya, petunjuknya kepada kita semua sehingga kita mendapatkan keringanan dalam melaksanakan ketaatan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baiklah para pendengar Radio Republik Indonesia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang kita kaji saat ini adalah ayat 39 dari surah Taha. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. An iqdhifihi fit tabuti faqdhifihi fil yammi falyulqihil yammu bisahil ya'khudhuhu aduun li wa'aduun lah wa'alqaitu 'alayka mahabbatan minni walitusna'a 'ala 'ayni. Artinya, letakkanlah dia, maksudnya Nabi Musa, di dalam peti fit tabut, kemudian lemparkanlah fakzifihi fil yammi, lemparkan dia ke dalam sungai Nil. Fal yulkihil yammu bisahil, maka pasti sungai itu membawanya ke tepi. Ya'khudhu aduun li wa aduun lah, supaya diambil oleh Fir'aun, musuhku, kata Allah, dan musuhnya Nabi Musa juga. Dan aku telah melimpahkan kepadamu kasih sayang yang datang dariku, dan supaya kamu diasuh di bawah pengawasanku. Inilah yang diwahyukan Allah kepada ibu Nabi Musa alaihi salam. Tadi disebutkan kata-kata al-yammu itu berarti laut yang luas, sebagaimana kata ini juga disebut ketika Allah Subhanahu wa taala menenggelamkan Firaun, yaitu maka kami tenggelamkan, kata Allah, mereka fil yammi, di dalam laut. Laut yang dimaksud ayat 136 dari surah Al-A'raf yang baru kita baca tadi adalah Laut Merah. Adapun laut pada yang kita kaji saat ini surah Taha ayat 39 itu adalah yang dimaksudkan sungai Nil. Ketika itu kerajaan Fir'aun berada dekat sungai Nil dan peti di mana Nabi Musa alaihissalam di dalamnya dicampakkan ke dalam sungai tersebut. Ini adalah merupakan kisah sejarah tertulis di dalam Al-Quran, firman Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa sejarah sungai yang namanya sungai Nil, peran sejarah pada saat itu adalah menyelamatkan Nabi Musa alaihi salam. Atas dasar perintah Allah, maka sungai itu tunduk untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka sampailah Nabi Musa itu ke tepi, sehingga dalam cerita Fir'aun ini bahwasanya Allah bahkan menjadikan anak asuh dari Fir'aun, yang mana Fir'aun itu sudah disebutkan dalam firman Allah, aduwul li, kata Allah, adalah musuhku, wa'aduwul lahu, bagi Allah itu adalah, hal ini adalah sangat mudah. Kenapa bisa terjadi? Karena Allah yang mengatur segala sesuatunya itu. Maka di sini sudah ada narasumber kita, yaitu Dr. Haji Zainal Arifin, akan membuka wawasan yang lebih luas lagi. Tafadhal Ustaz. Terima kasih Ustaz Fajrul Haq. Fir'aun adalah musuh Allah. Dia juga musuh Musa yang kecil, musuh Musa yang baru lahir. Kenapa? sebab Fir'aun kafir dan menyombongkan diri serta mendakwakan diri sebagai Tuhan. Ya'khuzuhu aduun li wa aduun lah. Walaupun demikian, walaupun Fir'aun musuh Allah dan musuh Musa, tapi itulah kuasa Allah yang kata Ustaz Fajrul kemarin. Dia memberi ilham kepada ibu Musa untuk mencampakkan Nabi Musa ke dalam Sungai Nil, dan dia juga mengilhamkan kepada Fir'aun untuk mengambil anak tersebut. Walaupun Nabi Musa adalah musuh Fir'aun dan Fir'aun berusaha untuk membunuh setiap anak bayi yang baru lahir, tetapi Allah menginspirasikan kepada Nabi Musa, kepada Fir'aun dan istrinya untuk tidak membunuh anak bayi ini. Alkaitu alaika mahabbatan minni. Orang melihat Nabi Musa yang kecil sebagai manusia yang penuh cinta kasih dan layak untuk dikasihi. Ada mahabbah, ada keasikan, kemasukan, kecintaan, kasih sayang, rasa senang sebagaimana seorang ayah atau seorang ibu melihat bayi yang baru lahir. Entah bagaimana, walaupun sang ibu merasa sakit habis melahirkan, tapi begitu dia melihat bayinya, dia rasakan begitu bahagia, begitu keindahan, begitu senangnya yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Begitulah Fir'aun yang musuh Allah dan musuh Musa, walaupun dia yakin seorang bayi, setiap bayi harus dibunuh, tapi entah bagaimana dia begitu menikmati keberadaan Nabi Musa yang kecil, yang baik, dan memang layak untuk disayangi. Kenapa? Minni, ada ilham, ada inspirasi yang ditanamkan Allah ke hati Fir'aun. Allah lah yang muqallibal qulub, membulak balik hati seseorang. Yang tadinya Fir'aun begitu benci, begitu melihat Musa dia langsung begitu menjadi yang kasih sayang. Walitusna ala aini. Dan lebih dari itu, Nabi Musa berada di bawah asuhan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini kisah Nabi Musa. Kisah ini juga berlaku bagi seluruh umat manusia yang mencintai Allah, yang menjaga perilakunya di bawah bimbingan dan naungan Allah, maka Allah akan memantau dan mengasihi dia. Wa in taqarraba ilayya bisibrin taqarrabtu ilaihi ba'an, kata Allah dalam hadis kudsinya, jika engkau mendekati aku dengan sejengkal, aku akan mendekatimu selangkah. Wa in atani yamshi ataitu harwalah, jika engkau mendatangiku dengan berjalan, aku akan mendatangimu dengan berlari-lari kecil. Jika kita beriman kepada Allah, maka Allah akan menjadi guidance yang memawasi, melindungi, mengayomi kita. Walitusna'a ala aini. Setiap orang akan memandang Nabi Musa dengan pandangan kasih sayang. Setiap orang akan memandang orang-orang yang beriman dengan pandangan kasih sayang. Kapan itu? Bila dia taat dan patuh kepada perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Kami kembali ke Ustaz Fajrul. Ya, terima kasih kepada Ustaz Zainal Arifin. Ayat yang kita kaji saat ini adalah mengisahkan begitu mengerikan terjadinya hal tersebut, yaitu bayi yang disayangi oleh ibunya mendapatkan ketenangan ketika difirmankan oleh Allah, yaitu ketika dilemparkan atau dicampakkan ke sungai Nil atas perintah Allah Subhanahu wa taala dengan peti tersebut. Dan cerita di sini bukan masalah petinya, tapi masalah kasih sayang ibu yang menyayangi anaknya. Nalurinya adalah ingin menyelamatkan anaknya tersebut dengan berbagai macam persiapan. Itulah yang menjadikan keindahan. Di satu sisi Allah Subhanahu wa taala, wa alqaitu alaika mahabbah minni, maka Allah berikan, yaitu suatu kasih sayang yang datang dariku, kata Allah Subhanahu wa taala. Inilah rahmat yang terbesar dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita juga dalam menjalani kehidupan kita dalam kesehari-harinya, mudah-mudahan kita mendapatkan mahabbah tersebut sebagaimana yang dilemparkan dalam keluarga besar kita. Agar apa? Agar kasih sayang terus berjalan sebagaimana yang diinginkan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, sehingga kita mendapatkan ketenangan di akhirat kelak nanti. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.